Lihatlah sikapmu, keras kepalamu, sekeras batu di depan matamu. Ku selalu keliru. Kata-katamu benar menurutmu, kata-kataku salah menurutmu. Di depan matamu ku selalu keliru.